Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ayolah kakak, kejarlah aku. Ayo kejar. Sudahlah Wulan, sebaiknya kau tinggalkan saja kuda itu. Kita berlomba lari cepat seperti biasanya. Dan dengan demikian, perjalanan kita akan menjadi semakin cepat tiba di sana. Baiklah kakak, mari kita berlomba. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Ulspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Moko sebagai Landayar, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna tengah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Gua Larang. Dan tanpa mereka ketahui, dua pasang mata dengan geram memperhatikan mereka. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Amista? Ya, kita tidak dapat mendekatinya lagi saat ini. Apalagi menempurnya. Tapi tuanku, hamba mempunyai sebuah rencana yang luar biasa. Sebuah rencana yang jitu. Apa itu, Amista? Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita jauhi saja mereka. Ya, baiklah. Mari. Kita sudah berada cukup jauh dari mereka. Katakanlah apa rencana kita selanjutnya, Amista. Sebelumnya tidak pernah terpikir oleh hamba untuk melakukan hal seperti ini. Hamba terlalu yakin dengan kepandaian yang hamba bawa dari tanah seberang, dari negeri leluhur hamba. Tapi sekarang, saat kita menghadapi suasana seperti ini, menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dari kekuatan kita, tidak ada salahnya kita melaksanakan cara ini. Ya, tidak ada salahnya. Ya, tapi apakah caramu itu? Kau belum juga menceritakannya padaku. Tentu tuanku masih ingat dengan bocah setan itu. Bocah yang memiliki kekuatan dewa. Purbaya, putra dari Aji Kondal. Iya. Kita akan meminjam tangannya untuk membunuh Sanjaya, untuk mendapatkan kembali Galuh. Mungkinkah? Apakah itu bisa? Bagaimana rencanamu itu, Amista? Bisa. Bisa, tuanku. Akan tetapi untuk sementara, kita akan mempelajari kemungkinan dan keadaan mereka di sana, di Karang Sedana. Oh, tuanku, marilah untuk tidak membuang-buang waktu, kita ke Karang Sedana sekarang. Hamba akan menguraikan semua rencana hamba sambil menuju ke sana. Baiklah. Ayo, dan cepatlah. Jangan membuatku menjadi semakin penasaran. Ayolah Kakang, kejarlah aku. Ayo kejar. Sudahlah Wulan, sebaiknya kau tinggalkan saja kuda itu. Kita berlomba lari cepat seperti biasanya, dan dengan demikian perjalanan kita akan menjadi semakin cepat tiba di sana. Baiklah Kakang, mari kita berlomba. Hup. Demikianlah kedua remaja itu dengan Tawaryang berlari cepat berdampingan menuju Gua Larang. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Raden Purbaya yang telah lama kita tinggalkan. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Cempaka dengan hati berat menerima putusan dan kehendak dari Aji Konda untuk menikah dengan seorang bangsawan dari Karang Sedana. Tiga tahun telah berlalu masa perkawinan mereka, dan selama masa-masa itu, hubungan antara Raden Purbaya dan Cempaka menjadi kian renggang. Dinda Cempaka. Kau Kandalandayan? Kau terkejut. Maafkan aku, Dinda. Aku tidak menyangka kau akan terkejut seperti itu. Kau melamun kembali. Iya. Aku terkejut. Tapi aku tidak melamun. Aku sedang memperhatikan bunga-bunga di taman ini. Lihatlah itu, Kakang Landayan. Soka, Anyelir, dan Melati. Alangkah indahnya bunga-bunga itu. Apakah Kanda menyukai bunga itu? Iya, aku menyukai bunga, Dinda. Tapi tentu saja tidak sebagaimana kau. Kau adalah seorang wanita. Sentuhan perasaanmu terhadap bunga berbeda dengan aku, laki-laki. Sekarang marilah kita masuk, Dinda. Kau belum makan siang. Lihatlah, hari sudah menjelang sore. Panas mentari siang hari sudah mulai menurun. Kanda makanlah. Aku belum lapar. Kau akan sakit jika membiarkan dirimu seperti ini. Jagalah kesehatanmu. Aku tidak apa-apa, Kanda. Baiklah, mari kutemani Kanda untuk makan. Maafkan aku, Kanda. Aku sudah mengecewakanmu, Kandalandayan. Maafkan aku. Kau terlalu baik untuk diriku. Kau mau mengerti dengan keadaanku. Tapi aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku, Kandalandayan. 2 tahun lebih aku telah mengecewakan dirimu. Oh, maafkan aku. Jangan melamun saja, Dinda Cempaka. Kau makanlah walaupun hanya sedikit. Ini. Terima kasih, Kanda. Kau baik sekali. Terima kasih. Makanlah. Nanti kita akan berbicara. Berbicara? Berbicara apa, Kanda Landayan? Ya, kita bicara sesuatu tentang kita, tentang diri kita. Jangan memandangku seperti itu. Lihatlah piring dan makanan yang berada di atas meja. Dia sudah mengharapkan sekali untuk kau sentuh. Kanda saja yang makan. Aku benar-benar tidak mempunyai selera. Makanlah, Kanda. Baiklah. Jika begitu kita bicara saja. Kita ke Serambi. Tapi Kanda Landayan belum makan. Makanlah dulu. Seleraku pun tiba-tiba lenyap, Dinda. Marilah, kita bicara dulu. Maafkan aku, Kanda Landayan. Mungkin aku mengecewakanmu. Aku tidak dapat menjadi seorang istri yang baik bagimu. Maafkan aku, Kanda. Marilah kita ke Serambi. Mari. Di tempat ini kita akan berbicara mengenai hubungan kita selama ini. Dinda Cempaka, aku mengerti. Aku tahu semua hubungan kalian. Kanda Landayan, apa maksud Kanda? Aku tahu semua hubunganmu. Dan aku mengerti apa maksud dari Baginda Ajikonda menikahkan kita berdua. Jika sampai sikapmu seperti ini padaku, itu adalah karenanya. Karena sikap Baginda yang tidak adil kepadamu, kepada kita. Tidak, Kanda. Aku tidak apa-apa. Baginda telah memutuskan yang terbaik. Aku tahu. Kalian berdua mempunyai hubungan khusus. Kalian berdua saling mencinta. Kanda Landayan, kau tidak perlu menyembunyikan itu semua. Aku mengerti banyak tentang dirimu. Banyak sekali. Mungkin jauh lebih banyak dari dirimu sendiri. Apa maksud Kanda Landayan? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya satu yang harus kau ketahui. Walaupun kita telah menjadi suami istri, walaupun kini aku telah mencintaimu dengan sepenuh hati, tapi aku tidak pernah ingin memaksakan kehendakku. Aku tidak memaksakan engkau untuk mencintaiku. Kanda Landayan, kau baik sekali. Aku telah mengecewakanmu. Dinda, aku ingin sekali menolongmu. Tapi itu tidak mungkin, Dinda. Kau tentu mengerti sikap dan keputusan Baginda yang tidak bisa dielakkan maupun dirubah. Biarlah kita lihat saja. Yang agunglah yang kelak akan merubah dan menentukan akhir dari cerita perkawinan kita ini. Maafkan aku, Kanda Landayan. Sudah lama sekali kau tidak berlatih, berburu, ataupun keluar dari istana ini. Pergilah. Tinggalkanlah istana ini beberapa saat. Tentu kegundahan hatimu akan terobati. Iya, Kanda benar. Aku akan berlatih sore ini. Aku akan mencoba menemui kakek Mamang Kuraya di gubuknya, di pinggiran hutan. Maafkan Kanda. Aku akan akan beristirahat di kamarku. Oh, siapa itu? Masuklah. Oh, kau Purbaya. Kau datang lagi. Kau masih ingin berlatih lagi? Iya, Kek. Saya ingin berlatih lagi. Kini kau sudah remaja, Purbaya. Jadi persoalan-persoalan yang dahulu belum kau kenal. Persoalan-persoalan yang dulu belum kau jadikan masalah. Kini rupanya menggulung dirimu, meluluhkan semangatmu. Anak muda, anak muda. Baiklah, duduklah Purbaya. Hari masih terlalu siang. Udara di luar masih panas. Duduklah dulu dan kita berbincang-bincang sedikit. Hoya, di mana Cempaka? Kau tidak bersama-sama dengannya? Kau diam saja. Apa kau tidak mendengar pertanyaanku, Purbaya? Kak Cempaka, Kak Cempaka, saya tidak tahu, Kek. Saya berangkat sendiri dari istana. Oh, kalian ini lucu, lucu sekali. Kalian pernah menjalin persahabatan yang baik. Mengapa gini kalian jadi saling berdiam diri? Purbaya, aku bertanya padamu. Mengapa kau menjauhi Cempaka? Saya tidak menjauhinya, Kek. Mungkin Kak Cempaka yang ingin menjauhi diri saya. Ketika aku tanya Cempaka, jawabannya tidak berbeda dengan jawaban. Kaulah yang menjauhinya, katanya. Lucu. Kenapa kalian jadi saling menyalahkan? Aku sangat menyayangkan hubungan kalian. Seharusnya kalian tidak berlaku seperti ini. Tetaplah bersahabat. Bukankah semula 3 tahun yang lalu kalian di tempat ini juga telah memutuskan untuk menerima keputusan Aji Konda ayahmu itu? Janganlah saling menyalahkan. Cempaka tidak bersalah. Sedikitpun aku tidak melihat yang salah dalam sikap dan perbuatannya. Demikian juga dengan kau. Keadaanmu saat ini memang berat, Purbaya. Kau tidak bisa menolak keinginan ayahmu yang mempunyai alasan cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sudahlah, Kek. Saya mengerti semua itu. Saya datang kemari justru ingin melupakan semua itu. Saya ingin kembali melanjutkan menuntut ilmu dari kakek. Saya ingin berlatih kembali. Iya. Bagus. Bagus jika demikian, Purbaya. Agaknya Dewata telah mengembalikan semangatmu. Masuklah, Cempaka. Jangan hanya berdiri saja di muka pintu. Ayo, masuklah. Duduklah. Kau juga tidak berbeda dengan Purbaya. Datang dengan sikap yang kekanak-kanakan seperti itu. Sikap seorang kanak-kanak yang bersusah hati karena kehilangan boneka kayunya. Ayo, duduklah. Aku ingin berlatih kembali, Kek. Hampir 3 bulan kalian tidak datang kemari. Ini dengan tiba-tiba sekaligus kalian datang. Betapa bahagianya hatiku. Betapa bahagianya. Kukira kalian telah melupakan diriku. Kakek. Ketahuilah, cucu. Semua kepandaian yang kumiliki telah kalian kuasai dengan baik. Kalian telah memiliki segalanya. Tapi kami merasa belum menguasai apa-apa yang telah kakek berikan. Kami masih memerlukan bimbingan kakek. Benar, Kek. Saat ini secara perseorangan mungkin aku masih sanggup mengalahkan kalian. Tapi jika kalian bertempur berpasangan, kepandaianmu itu sangat luar biasa. Agaknya Semedi Dewa Gila dan Kelelawar Sakti adalah dua aji kesaktian yang dapat dan sangat baik untuk bertempur secara berpasangan. Dan Kincir Metu tingkatan ke-10 juga telah kalian kuasai. Nah, berlatihlah lebih sering lagi. Aku sangat menyesalkan jika kalian berdua tidak saling bicara. Kakek. Raden Purbaya dan Cempaka terlonjak kaget ketika melihat Mamang Kuraya mengerang kesakitan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Mamang Kuraya? Dan bagaimanakah dengan kisah cinta kedua remaja tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!